بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita lanjutkan pembahasan syarah Ibnu Aqilnya sampai di masih di An-Nakirah wal Ma'rifah, tepatnya pada bait 68. Yang kayaknya kita akan bahas satu bait ini aja nih ya kali ini. Baik, kata beliau, maksudnya kata Ibnu Malik, wa qabla ya an-nafsi. Ya kan bait 68 gitu kan. Wa qabla ya an-nafsi atau wa qabla ya an-nafsi ma'al fi'lil tuzim. Nun wiqayatin walaysi qad nudim. Sebenarnya qafiyah ini nyatu ya, maksudnya dua qafiyah ini sebenarnya satu kalam ya. Wa qabla yan nafsi ma'al fi'lil tuzim nun wiqayatin, justru sampai di situ bisa berhentinya ya. Walaysi qad nudim. Ya qad nudima. Ya sebenarnya berhentinya justru di wiqayatin, tapi ya karena memang syair itu berqafiyah, jadi qafiyah itu akhirnya bahagian dari jumlah qafiyah pertama berada di qafiyah kedua gitu. Nah, di sini kata beliau, adapun untuk ya mutakallim ya, jadi berinovasi ya. Kalau kita biasa ngomongnya ya mutakallim, di sini dia ngomongnya ya nafsi. Ya nafsu kan, ya an-nafsu ya, maksudnya ya un-nafsu, ya un-nafsi ya, benar ya, ya un-nafsi ya, ya, tepat, susunan idhofah yang tepat memang ya un-nafsi, jadi ya nafsi. Nah, terkait masalah hamzahnya mana, ini memang ada dua lahjah ya, ada dua lahjah. Ada yang menamakan huruf ya itu dengan nama ya, sama seperti halnya ba dengan nama ba, kemudian apalagi kha dengan nama kha, lalu ta dengan nama ta. Makanya kalau Quran justru milih lahjah itu ya, buktinya apa, ta ha ya, jadi bukan ta ha kan gini ya, kan justru milih lahjah yang satunya, yaitu yang tidak disertai dengan hamzah. Tapi memang lahjah yang disertai dengan hamzah juga ada ya, juga ada keberadaannya di dalam bahasa Arab ya, jadi ya sah-sah aja lah, mau pakai ya mau pakai ya gitu. Jadi ini susunan ya, ini susunan ibu bapak ya, ya ya nafsi, jadi aslinya ya ya, bukan aslinya sih, maksudnya kalau yang satu lagi berarti ungkapannya wa qabla ya in nafsi gitu, cuma hamzahnya nggak ada. Nah, ya un nafsi ini itu biasanya kita namanya ya ul mutakallim. Nah, jadi di sini Ibnu Malik berinovasi ya. Ya jadi sah-sah aja ya terkait hal itu, berarti silakan dengan menamakan ya un nafsi. Nah, jadi ketika ya un nafsi kata dia itu terhubung dengan fi'il ma'al fi'li iltazim nun wiqayatin. Ini jadi sebelum ya un nafsi dan sebelum keberadaan ataupun disambungkannya ya mutakallim kepada fi'il, maka tetapkanlah nun wiqayah. Ya. Kan bukan fi'il. Bukan iltazim. Bukan iltazim, ultuzim ini. Iya, ini majhul ini. Iya, mabni lil majhul. Ma'al fi'lil. Iya, ultuzima. Uftu'ila. Jadi ma'al fi'lil tuzim nun wiqayatin. Ya, jadi ini ultuzim adalah fi'il mabni lil majhul ya. Jadi sebelum dan sebelum ya mutakallim ketika nyambung ke fi'il kan gitu. Maka tetapkanlah ya kalau kita kan jadinya gitu ya, sebenarnya bukan maka tetapkanlah ya, tapi ditetapkan nun wiqayah ya, sebenarnya begitu ya. Ditetapkan nun wiqayah. Kalau ini amr bisa saja iltazim nun wiqayah, sah-sah aja sebenarnya ya. Kan jadinya selalu memerintahkan ya, wa qabla yan nafsi ma'al fi'lil tazim nun wiqayatin. Iya, bisa-bisa aja ya. Iya, ya sah saja. Kecuali tadi di sini apa, ada ta'utanis sakinah yang memang mau tak mau berarti dibaca fi'il majhul yang fa'ilnya adalah nun, kan gitu ya. Tapi karena di sini nggak ada ta'utanis sakinahnya, ya maka membacanya dengan bacaan iltazim agak sulit di tapi gini lagi ya, iltazama itu mutaaddi atau lazim? Kalau dia lazim, maka yang paling tepat memang adalah ultuzima nunul wiqayah, apa nunul wiqayatin. Ya, enggak bisa iltazim lah kan gitu ya. Iya, karena kan iltazim secara otomatis dia jadi maf'ulun apa mutaaddi. Dia butuh maf'ulun bih kan? Nah, iltazama itu kan ifta'ala yang selama ini kita kenal, ifta'ala itu ya ghalibnya berfaedah mutawa'ah. Ya kan, bukan tak dia. Iya juga ya. Iya ya, benar-benar. Ultuzima. Ya seharusnya iltazama saja ya. Iya juga ya. Iya betul itu. Ya iltazama nunu wiqayatin gitu ya. Ya berarti ialah mau enggak mau ya, saya kembali lagi ke ungkapan saya yang tadi, artinya ya saya enggak bisa menyalahkan anta kalau dibaca iltazim. Ya memang ya enggak bisa ya. Kecuali jelas di situ ada ta'u ta'nis sakinah yang memang enggak mungkin dibaca fi'il amar. Ya, kan gitu jelas. Nah, tapi kalau misalkan dibaca majhul tanpa keberadaan ta'u ta'nis sakinah juga sah. Ya karena apa? Karena nun itu bukan muannas hakiki. Kan gitu. Nah, jadi ya ultuzima nunu wiqayatin. Ya atau ma'al fi'il tazim nun wiqayatin. Ya enggak bisa lah, maksudnya coba silakan bantah aja Septian, ya kan. Apa alasan kita ya yang bisa menguatkan untuk menyatakan bacaan iltazim enggak bisa? Enggak diperkenankan ya. Ya wallahu a'lam. Kalau saya enggak bisa ya, enggak bisa kasih bantahan sehingga ya sah-sah saja dibaca iltazim ya. Walau kalau mau ikut yang masyhur terdengar di apa namanya dibaca apa di lantunan-lantunan ya, di lantunan-lantunan mereka kan gitu. Ya, ini enggak pasti juga apakah memang lantunan mereka ultuzim pun juga enggak tahu kan gitu. Ya, tergantunglah, coba nanti silakan didengarkan. Wallahu alam. Ya tapi saya pikir memang yang jelasnya secara kaidah sah-sah aja kalau dibaca iltazim. Jadi wa qabla ya'in nafsi mal fi'il iltazim nun wiqayatin. Ya enggak ada yang salah juga di situ. Dan tetapkanlah nun wiqayah sebelum meletakkan ya'un apa ya mutakallim saat bersama fi'il. Ya juga enggak bisa, juga enggak ini ya. Atau dan ditetapkan nun wiqayah kan gini, dan dilazimkan nun wiqayah sebelum keberadaan ya'un nafas saat bersama fi'il. Ya juga enggak bisa di apa namanya? Enggak bisa di salahkan ataupun dikritiki ya, dikritisi. Sudah diharapkan itu. Iya, sudah diharap punya Bapak juga. Oh, sama ya? Oh, sama ya berarti. Nah, bisa jadi memang ya bacaan yang paling kuat itulah dia, ya kan ya. Nah, bacaan yang paling kuat ultuzim, karena di buku saya pun yang mana cetakan kita berbeda juga sengaja sudah di harakati dhammah ya, yang menunjukkan kalau ini adalah fi'il majhul. Wallahu a'lam. Ya. Tinggal permasalahannya kan, kalau misalkan dibaca iltazim, apa hujah kita untuk menyalahkannya? Ya tinggal permasalahannya ke situlah dia. Baik, wallahu a'lam. Kemudian walaisi qad nudhima. Walaisi qad nudhim. Nah, untuk kata laisi ya, itu sudah sungguh ada ternazam. Maksudnya ada ada yang mengucapkannya. Jadi walaisi ada yang mengucapkannya. Jadi bukan walaisani gitu ya. Jadi walaisi qad nudhim. Kita baca dulu sarahnya dari beliau. Jadi aslinya kan laisa itu kan fi'il ikhwah. Ya kan? Karena kan akhwatu kana, dan kita akan sepakat kana berserta saudara-saudaranya itu adalah fi'il. Nah, tadi kan di awal dia katakan kita mesti netapin nun wiqayah kepada ya sebelum ya mutakallim, saat ya mutakallim nyambungnya ke fi'il. Namun untuk laisi kata dia, ya ini kan ya mutakallim nih nyambung ke fi'il berarti laisi. Nah, namun untuk laisi pada nudhim ada yang pernah melafazkannya, sungguh telah ada yang melafazkannya gitu loh. Nah, baik kita baca keterangannya, pemusyarahnya. Idza tasala bil fi'li ya'ul mutakallimi. Ya, jadi di sini syarih ataupun Ibnu Aqil menggunakan bahasa yang biasa kita dengar, ya'ul mutakallim. Idza tasala bil fi'li ya'ul mutakallimi lahiqathu luzuman nunun tusamma nunal wiqayati. Nah, jadi kata beliau ya mutakallim ya, tatkala ya mutakallim terhubung ataupun bersambung dengan fi'il, Ya, jadi ini bahasa yang paling fasih menurut saya. Kenapa beliau katakan idza tasala bil fi'li? Jadi bukan idza tasalal fi'lu biya'il mutakallim. Jadi yang dia jadikan fa'il di sini adalah ya mutakallimnya. Jadi idza tasala bil fi'li ya'ul mutakallim. Iya. Iya, karena ya mutakallim yang nyambung kan gitu. Nah, demikian. Masyaallah ya. Imajinasinya masih refleks gitu ya. Imajinasi duduk. Nah, kemudian tatkala kata beliau, tatkala ya mutakallim itu terhubung dengan fi'il, niscaya lahiqathu luzuman nunun tusamma nunal wiqayah. Secara apa namanya? Secara pasti ya, secara lazim. Ya, secara lazim nun sebuah nun ya, sebuah nun yang dinamakan dengan nun wiqayah, jadi sebuah nun yang dinamakan nun wiqayah itu mengiringinya lahiqathu. Hak kira-kira kembali ke mana? Lahiqathu. Iya. Enggak mungkin kayak ulum mutakallim ya. Karena kalau kayak ulum mutakallim lahiqatha kan gitu. Jadi niscaya ya secara luzum, secara lazim ada sebuah nun yang dinamakan dengan nun wiqayah itu mengiringi si fi'ilnya. Kan gitu. Ya, jadi yang dinamakan dengan nun penjagaan ya. Nun untuk penjagaan. Kira-kira gitu ya, arti wiqayah ya. Penjagaan gitu kan. Karena kan waqina adzaban nar, dan jagalah kami dari azab kubur kan, berarti nun penjagaan. Nah, kemudian beliau menerangkan kok nunnya dinamakan dengan nun penjagaan kan ya. Wa summiyat bidzalika li'annaha taqil fi'la minal kasri. Kan gitu. Dan dinamakan dengan nun wiqayah ya, wa summiyat bidzalika. Jadi dinamakan nun tersebut dengan nama itu kan ya, dengan penamaan tadi, karena nun tersebut itu menjaga fi'il dari kasrah. Jadi rupanya mitos ini memang benar adanya ya. Memang alasannya ternyata karena ingin menjaga fi'il dari kasrah. Cuma saya punya pertanyaan ikhwah. Fi'il amar dari waqa adalah kalau memang tadi alasannya adalah untuk demi menghindari fi'il dari kasrah, kok malah ada justru fi'il yang kasrah? Iya, masya Allah. Iya, asanta. Baik. Nah, demikian. Jadi artinya kita memang nggak akan pernah ngedapati fiil itu dalam kondisi kasrah ya. Kan? Apanya itu? Oh, yang ti tadi. Ini kan mudhari. Oh iya, ini fiil mudhari ini. Oh, asal dari yang taqi ini ya. Asalnya tauqiyu. Asalnya tauqiyu. Karena wawnya berada di antara fathah dan kasrah, dibuang, kemudian terakhir terkait dhammahnya thiqal kan ini ya, sudah gampang lah ilal insyaallah. Li'annaha taqil fi'la minal kasri wa dzalika nahwu akramani ya. Dan untuk hal tersebut contohnya ya, ini sebagai bukti kan gitu, contohnya adalah akramani ya. Kan kita enggak langsung bilang akrami kan gitu, jadi akramani wa yukrimuni wa akrimni kan gitu. Nah, jadi demi menghindari terjadinya pengkasrahan pada huruf mim yang merupakan akhir kata dari fiilnya, maka dimasukkanlah sebuah nun yang dinamakan dengan nun wiqayah. Wa qad jaa hadfuha ma'a laisa ya, berdasarkan ucapan Imam Ibnu Malik tadi kan gitu. Jadi wa qad jaa hadfuha ma'a laisa, tapi ingat syudzan ya. Jadi dan secara syadz ya, jadi dan dianggap syadz kan gitu, muncul ataupun datang ya, apa namanya, penghapusan ya, ataupun adalah kita bilangnya jaa ini ada ya, jadi ada penghapusan nun tersebut bersama fi'il laisa ya. Dan memang ya, dan waqada, dan memang secara syadz ya, jadi bahasa yang syadz lah, bahasa yang ganjil ya. Ganjil atau janggal apa yang betul? Berarti bahasa yang janggal gitu ya. Ya, jadi dan sungguh secara janggal ada pembuangan huruf nun tersebut bersama fi'il laisa yang berarti tetap lebih tepat laisani ya. Berarti kan gitu ya, tetap lebih tepat laisani, karena yang laisi ini sad ya, karena kan dikatakan sini sududan. Kama qala syair, yang terbukti ataupun yang ada di dalam ungkapan seorang syair, adattu qawmi ka'adidi taisi idh dhahabal qawmul kiramu ya, kiram kuram atau kuram, apa ini kiram ya, kiram itu master. Master masa bisa jadi sifat kaum? Ini kan pastinya yang mulia gitu ya, yang berkaromat gitu ya, yang mulia. Iya, kiram ya. Kiram itu bukannya isim mu'annas ya. Maksud saya itu bukan jamak dari karima, bukan. Master kan ada fi'al. Memang iya. Cuma kan enggak mungkin master, Pak, karena kan kaum kan ini kan sedang mau mensifati kaum nih. Contohnya kayak iya, apa tuh? Ma'as safaratil sebelumnya. Surah Abasa. Apa surah itu? Wah, kalau di tengah-tengah ayat gitu kok enggak bisa terucap ya. Mesti dibaca dari atas maksudnya. Kayak ma'as safaratil bararah itu. Sebelumnya gimana tuh? Ma'as safaratil bararah. Kiramim barara. Gimana tuh? Astagfirullah. Lupa pun saya. Nah, itu kan karena memang malaikat kan. Malaikat itu kan enggak jamak kan gitu kan. Jadi pakai yang muannas kiram. Tapi enggak tahu ya apakah kiram ini isim jam. Ini jamak dari muannas atau memang jamak dari mudzakkar ini? Kok dia bilang nantilah kita coba bahas ini ya masalah kiramnya. Idzabal qaumul kiramu laisi kan gitu. Nah, jadi di sini di dalam syair ini si syair ya, si penyair itu ngomongnya laisi bukan laisani kan gitu. Nah, jadi laisi gitu. Ngomongnya begitu ya. Tapi syad ini ya, yang kayak begini ini bahasanya bahasa syad ya. Ganjil, janggal ya. Janggal. Ya, kira-kira bahasa Indonesianya adattu qaumi ka'adidit taisi. Aku menghitung ataupun memperkirakan, mengira kaumku ataupun menghitung kaumku sebanyak debu ya, tais. Ya, di sini ada catatannya tais ar-ramal, debu ya. Sebanyak debu. Jadi sebanyak debu. Ka'adidit tais. Aku menghitung kaumku sebanyak debu. Idzahaba tiba-tiba kaum tersebut ya, kaumku ya, kaumku itu yang mulia ya, al-kiram ya, kaum yang mulia tersebut pergi kecuali aku ya. Tadinya ku hitung kaumku tuh banyak sekali kan gitu, sebanyak debu, bagaikan debu kan gitu. Jadi adat tuh qaumi ka'adidit tais, aku menghitung kaumku ya, aku dulu ya, kira-kira gitu lah ya. Jumlah kaumku dulu sebanyak debu, bagaikan banyaknya debu. Tiba-tiba kaumku pada pergi selain diriku. Ya, kira-kira begitulah. Hah? Kiram ya? Berarti ya itulah ya yang mulia ya. Berarti idzhabal qaumul kiramu laisi. Jadi tiba-tiba kaumku yang mulia itu ya pada pergi. Laisi kecuali diriku, hingga akhirnya ya tak ada lagi yang tadinya bagaikan debu. Sehingga jumlah itu tak ada lagi. Gurubah. Baik. Kemudian kata beliau, waqtulifa fi af'ala. Ya, waqtulifa fi af'ala fi ta'ajjub. Ini yang mau saya tegaskan juga, di bahasa Arab ini biasa ya. Jadi antum enggak perlu merasa syadz ya. Enggak perlu merasa syadz dengan ucapan kayak begini. Fi af'ala fi ta'ajjub. Nah, kalau di bahasa Indonesia, pengulangan kata kayak begini itu kayaknya dianggap ma'ib. Ya, sepertinya saya pun enggak tahu juga. Saya ingat saya kalau enggak salah saya pernah baca tatanan bahasa Indonesia, kaidah tatanan bahasa. Itu di situ ada dikatakan memang pengulangan kata tuh dianggap tercela gitu. Ya. Jadi di kan ya. Jadi bolak-balik kita bilang di itu dianggap kayak enggak indah bahasanya. Tapi dalam bahasa Arab itu biasa ya. Jadi enggak perlu dianggap, antum enggak perlu kebingungan untuk mengungkapkan kayak begini gitu. Ya ungkapkan aja karena di bahasa Arab itu sah ya. Jadi waktu lifa fi af'alati ta'ajjub gitu. Bulak-balik fi-nya kan gitu. Nah, terkait fi'il af'ala yang merupakan fi'il ta'ajjub itu diperselisihkan waktu lifa fi af'ala dan diperselisihkan pada lafaz af'ala yang merupakan lafaz ta'ajjub ya. Artinya af'ala ta apa af'alanya ta'ajjub gitulah. Hal talzimuhu kok talzimu lazima yalzamu ya kan ya. Hal talzamuhu nunul wiqayatu am la nunul wiqayati am la, apakah lazim nun wiqayah di situ atau tidak ya. Jadi di fi'il, di fi'il af'alanya ta'ajjub tadi kan begitu. Fataqul ya, sehingga engkau pun ngomongnya begini, maaf, ini sekaligus jawabannya. Fataqul ya, ini sekaligus jawaban, ini jawaban dari hal talzamuhu, pertanyaan dari apa, pertanyaan hal talzamuhu nunul wiqayati amla. Fataqul ya, silakan engkau katakan, maaf qarani ya, maaf qarani ila afwillahi ya, maaf qarani ila afwillahi, betapa butuhnya aku terhadap maaf Allah ya, terhadap ampunan Allah kan ini ya. Dan boleh juga engkau ngomong wa ma afqari ila afwillahi, betapa butuhnya aku ya, terhadap maafnya Allah kan ini ya. Iyalah fil, kan fil ta'ajjub itu namanya afqara, iya af'ala itu fil, iya, jadi ajmalanya fil ya. Dan as-sama itu maf'ulun bih. Nah, jadi manya ma nakirah, nakirah tamma. Ya, manya itu ma nakirah tamma. Ya, jadi fa'ilnya dhamir mustatir yang kembali kepada ma nakirah tamma itu. Gitu. Nah, demikian. Jadi ma afqarani itu silakan ngomong kayak begitu, dan juga bisa ngomong ma wa ma afqari ya. Jadi ma afqari ila afwillahi. Inda ya, tentunya ucapan yang kedua ini maaf qari ila afwillahi inda man la yaltazimahu illa man la yaltazamuha fihi ya. Jadi tentunya menurut mereka yang tidak melazimkan nun wiqayah itu pada af'ala ya, pada af'alanya ta'ajjub. Wa sahih, nah ini dia, ini tashih ya, ini bukan tarjih ya, bahkan ini tashih. Wasahih annaha talzam, jadi yang tepat tetaplah ya, yang benar adalah maaf qarani. Tapi bagi yang mereka tidak melazimkannya ya, tentunya ngomongnya maaf qari ila afwal ila afillahi. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kita mengutip nazar-nazar itu. Begini, yang pertama saya pikir kita enggak bisa memungkiri bahwa keberadaan nazam itu ada sebelum masa Nabi dan bahkan setelah masa Nabi, bahkan mungkin sampai sekarang kan gitu kan. Ya, kita enggak bisa batasi nazam itu hanya berlaku di masa-masa dahulu kan gitu. Nah, misalkan nazam juga ada di masanya Imam Syafi'i, atau bahkan nazam juga ada di masanya Ibnu Malik yang memang ilmu nahwu sudah masyhur kan gitu. Nah, kemudian apakah keberadaan nazam yang ada di masanya Ibnu Malik itu bisa dijadikan hujah untuk kaidah nahwu? Wallahu alam. Saya pikir sah-sah aja, karena orang yang membuat nazam pastinya memang yang memang itu bahasa Arab itu benar-benar mengibu di dirinya. Karena kalau enggak, si syair tadi, si penyair tadi itu kan enggak akan diakui kesyairannya. Wallahu alam. Jadi apakah nazam yang bisa dijadikan hujah untuk ilmu nahu ataupun dalil untuk ilmu nahu itu hanya nazam yang ada sebelum munculnya ilmu nahu, atau bahkan nazam yang ada setelah munculnya ilmu nahu juga bisa dijadikan hujah? Nah, kalau saya masih berpandangan setelah munculnya ilmu nahu pun ya, nazam yang ada setelah munculnya ilmu nahu pun dapat dijadikan dalil bagi ilmu nahu itu sendiri. Wallahu a'lam. Bisa jadi saat penulisan kaidah-kaidah nahwu itu saat itu ada nazam, iya muncul kan gitu, dan sangat, dan syairnya diakui sebagai orang yang memang pakar bahasa Arab, sekalipun nggak pakar nahwu ya, tapi bahasa Arab itu memang ibu di dirinya, seperti halnya orang Arab Badui kan gitu. Nah jadi kalau misalkan nazamnya itu terakui, maka nazam dia tadi itu, apa yang keluar bait-bait yang ada dari keluar mulut dia itu dijadikan sebagai tolak ukur dalam memberikan kaidah nahwu. Wallahu a'lam. Nah makanya nazam yang ini itu dinyatakan syadz oleh para ahli. Jadi terkait bait beliau laisi itu kan dinyatakan syadz. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi yang menilai syadznya pun juga tentunya mereka kan gitu ya. Tapi mereka harus akui keberadaan, makanya kata Ibnu Malik walaisi qadanuddin, mereka harus akui juga, maka sampai bilang qada kan gitu. Sungguh memang sudah ada, jadi mau gimana lagi kan gitu. Walaisi qadanuddin katanya. Walau diperjelas oleh Ibnu Aqil itu syadz kan gitu. Wallahu a'lam. Ya ta'kid lah, jelas kan. Wah ta'kid. Walaisi qadanuddin, dan ungkapan laisi yang padahal kaidahnya kan tadi enggak harus ada nun waqa' ya. Nah, ungkapan laisi ini ya mau tak mau kita harus akui memang sudah ternudzim kan gitu. Sudah ternazam kan gitu, ya begitulah dia. Wallahu a'lam bishawab. Ya kira-kira begitulah. Jadi saya pikir terkait nazam itu bisa dijadikan dalil, kayaknya enggak hanya yang sebelum zaman Nabi ya, tapi yang setelah zaman Nabi pun ya sah-sah aja. Ya karena kan memang mereka itu kan alami gitu. Kemampuan mereka terhadap bahasa Arab itu alami. Wallahu a'lam. Dan memang juga enggak terkontaminasi, enggak kayak bahasa Arab sekolah sekarang. Kalau bahasa Arab sekarang jelas enggak bisa kita jadikan tolak ukur sebab udah terkontaminasi. Nah, itu dahulu mereka sangki cintanya mereka ya, sangki gulu lah kalau bahasanya. Gulunya sama bahasa Arab itu sampai-sampai enggak mau kawin sama orang ajam. Bahkan sangki gulunya lagi itu sampai rodoknya kepada orang Arab Badui kan, supaya anaknya itu benar-benar apa, benar-benar pakar sama bahasanya. Jadi semua orang Arab awam baik enggak awamnya, ya memang bahasa Arab tuh pakar mereka gitu. Kan wallahu alam. Ya sampai gitunya lah mereka gulunya. Ya wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.